سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد kosong-kosong di penuhi dulu. Sebatu dikriha huna annahu lamma kanat at-tahara bil ma wa huwa sayyalun la budda lahu min wi'a nasaba bayan ahkam al-aniyah ba'dahu. Munasabah itu keterkaitannya, kenapa kok ada bab bejana di sini, adalah karena air yang merupakan media tahara itu adalah benda cair, tidak bisa digunakan untuk tahara kecuali kalau ada penampungnya, maka tepat ketika kita bahas, setelah kita membahas airnya, kita bahas tempat untuk menampungnya, aturan-aturannya seperti apa. Bencana itu sendiri macam-macam bahannya, kadang dari besi, kadang dari aluminium, kalau dulu belum dikenal aluminium, belum dikenal tembaga, emas, perak, besi, itu sudah dikenal ketika itu, timah. Lalu juga dari kayu, dari gabah, lalu juga bencana yang dibuat dari kulit, buah, warok, labu, labu yang besar itu. Jadi kalau dibagi dua, uang isinya, itu kulitnya bisa jadi bejana. Misalkan pasang pohon dilubangi, pohon gitu kemudian dilubangi. Atau dari kulit, kulit binatang. Jadi ini macam-macam. Bahannya ini menentukan nanti status dari air yang ditampungnya. Artinya bisa dari apapun bahannya. Mungkin kalau orangnya terlalu sangat kaya, mungkin dari berlian gitu ya. Bisa. Hukum asal penggunaan bejana itu sebetulnya boleh berdasarkan firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Kalau diciptakan untuk kita, ya mestinya boleh kita pakai semua yang ada di bumi. Nah, kecuali yang dikecualikan. Jadi ayat ini merupakan dalil utama yang sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui status ciptaan Allah. Boleh kita pakai, boleh kita manfaatkan atau enggak. Selama tidak ada pengecualian, tidak ada larangan, dan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain, ini tidak bisa kita pakai. Milik orang lain, ya kita harus izin dulu. Tapi kalau itu Allah ciptakan untuk kita, maka hukum asalnya adalah boleh kita manfaatkan selama tidak ada larangan. Nah, jadi bejana-bejana yang ada itu hukum asalnya adalah boleh kita pakai, kecuali kalau dilarang, kecuali bejana-bejana tertentu yang dilarang oleh Al-Quran atau oleh Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang pertama dalam babul aniyah ini adalah hadis Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang sangat terkenal, dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meriwayatkan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa baca salawat kalau tidak nama Nabi disebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, "La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah." Jangan kalian minum dengan menggunakan tempat minum dari emas atau dari perak. Wala ta'kulu fi sihafihim. Dan jangan kalian makan dari tempat makan piring, nampan atau apapun bentuknya yang terbuat dari emas atau juga dari perak. Fa innaha lahum fid dunya. Karena emas dan perak ini untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Buat kalian di akhirat nanti, bukan di sini. Hari ini muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, karena ini masih berkaitan, adalah hadis dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, yang nama aslinya adalah siapa? Nama asli Ummu Salamah siapa? Hah? Bint Abi Umayyah Ahsan. Beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nahwa jahannam." Orang yang minum menggunakan bejana dari perak menenggak api di dalam perutnya. Api neraka jahanam. Dan ini juga mutafar alih. Sekarang kita bahas mufradat hadir ini dulu. Jadi yang kok kata perkataannya. Di hadir yang pertama hadir yang ini, Fibrul Yaman, disebutkan di situ, La tashrobu wa la ta'bu. Jangan kalian minum, jangan kalian makan. La di sini adalah la nahiyah, larangan. Penlarangan itu pengertiannya menurut ulama-ulama usul fikih adalah qaulun yatadammanu talab al-kaffi fi sighatin mahsusah. Ucapan yang mengandung permintaan agar menghentikan sesuatu, tidak berbuat dengan siroh itu apa ya? Konteks khusus dalam bahasa Arab, konteks larangan itu khusus, ada kata-kata yang digunakan, ada huruf-huruf yang digunakan, ada ungkapan-ungkapan yang digunakan. Emas ya kita semua tahu insyaallah ya, emasnya ya, logam mulia itu yang warnanya kuning. Perak juga kita tahu, logam termukul, logam mulia warnanya ya perak-perakan. Bisa dicairkan, bisa ditempa. Piring atau bejana kita tahu juga, definisinya nggak perlu dijelaskan di sini. Sekarang yang penting adalah fiqhul hadisnya. Nah, ini inti pembahasan kita hari ini adalah fiqhul hadis. Apa masalah-masalah fikih yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, ya jelas larangan makan dan minum ini jelas, tidak ada yang menyelisi. Karena mas la tashrob. Tidak boleh ijma, ulama ijma haram hukumnya makan dengan piring emas atau perak, baik laki-laki maupun perempuan, dan haram hukumnya minum menggunakan gelas atau mangkok, pokoknya tempat minum apapun bentuknya, mau bentuknya gelas, mau bentuknya cerek, mau bentuknya apa, yang terbuat dari emas atau perak, bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah ini mas hadithnya seperti itu, haram, ini jemaah buah. Karena memang asal dari larangan itu untuk mengharamkan, kecuali kalau ada dalil lain yang menggeser dari haram menjadi makruh. Karena tidak ada dalil lain, ya, maka tetap berlaku hukum ini, kaidah ini. Ya, aslubina di tahrim. Kemudian berangkat dari kaidah juga bahwa perintah yang ditujukan kepada laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan, walaupun yang mukhatabnya di sini adalah jamak mulakat la taqulu, bahwa itu antum ya. Tapi sudah menjadi kaidah semua yang diperintahkan, perintah yang ditujukan kepada laki-laki juga boleh bagi perempuan, karena an-nisa an-nisa syafa'ur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Jadi perintah laki-laki juga berlaku bagi perempuan, kecuali kalau ada yang memutuskan. Karena kalau kita harus menuntut adanya perintah yang khusus untuk laki dan khusus untuk perempuan, maka nanti 95% ayat dalam Al-Quran tidak berlaku untuk komunitas. Ya. Cek aja. Rata-rata itu perintahnya untuk laki-laki, gomel-gomelnya itu untuk gomel laki-laki ya. Jadi jelas ini kaidah ini berlaku, tidak ada yang mempermasalahkan kecuali orang-orang yang bermasalah gitu. Orang-orang yang bermasalah dari akalnya atau hawa nafsunya, dia akan mempermasalahkan sesuatu yang sudah bagus, yang sudah bagus seperti ini ya. Dan biasanya itu bukan orang ahlinya ya. Yakin itu bukan orang yang ahli. Kalau hal-hal sudah baku masih didebat, ya ini namanya orang cari masalah. Bagaimana orang ingin mendebat hal-hal sudah baku, hukum fisika, hukum apa hukum kimia, hukum-hukum terkait studi hukum, semua ahli fisika sepakat. Ini mau debat, ya cari sensasi aja. Dengan juga kaidah-kaidah, bukan hanya kaidah. Sudah disepakati, ya semua perintah yang ditujukan bagi laki-laki otomatis perempuan juga kena. Kecuali kalau ada ya. Makanya walaupun bomir yang sini adalah tak kulu perempuan lah tak kulna. Ya ini ada cerita untuk wala tashrabna, itu khusus untuk perempuan. Jadi ada tiga faedah, pertama larangan minum dan makan menggunakan piranti dari emas atau perak. Dan larangan ini untuk antara statusnya adalah haram, bukan bukan makruh. Yang faedah yang ketiga, larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Faedah yang keempat, yang ini agak panjang. Yang dilarang di sini nas hadisnya memang bicara tentang menggunakan bejana dari itu untuk makan dan atau minum. Untuk makan atau minum, ini nas. Nah kalau untuk selain makan dan minum berlah, tetap bentuknya piring emas, piring perak, mangkok emas, mangkok perak. Entah emasnya itu murni atau hanya dilapisi emas saja. Tapi nggak dipakai untuk makan, dipakai untuk cidur, untuk mandi, atau dipakai untuk pajangan, atau dipakai untuk apa misalnya? Pokoknya nggak dipakai untuk makan dan minum. Piring dipakai untuk alat musik. Simbal mungkin kan? Mungkin aja. Atau dipakai untuk apa? Pot bunga. Lebih banget dari render. Alat kulih hal apapun bentuk pemakaiannya, yang jelas selain untuk makan dan minum. Apa hukumnya? Di sini ada jelas. Menurut jumhur ulama, di antaranya adalah imam yang empat. Siapa mereka? Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i. Kemudian, siapa lagi? Belum, mereka bukan imam bro. Imam bukan? Imam, tapi bukan imam yang empat. Imam yang empatnya adalah imam yang madhabnya masih eksis sampai hari ini. Mereka juga punya madhab sendiri-sendiri. Tapi karena tidak punya penerus, tidak punya murid, akhirnya madhab mereka tidak eksis sampai hari ini. Jadi Imam Abu Hanifah urut dari senioritasnya, artinya dari tahun wafatnya Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Mujahid, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akhirnya mereka sepakat mengharamkan pemakaian piring. Jelas, pokoknya bejana dari emas atau dari perak, selama bentuknya bejana ya. Walaupun bukan untuk makan dan minum, walaupun sekedar untuk hiasan atau untuk pot bunga atau untuk gayung, untuk ciduk, selama itu bentuknya bejana. Walaupun nggak bentuk ciduk, mangkok kan bisa aja buat mandi. Kurang bulus, bingung melalui tulisnya di mana, sudah beli mangkok buat mandi, buat keren. Pokoknya dari emas, betul-betul memuliakan tanaman. Pokoknya dari emas. Ini mereka sepakat haram. Yang pakai laki, yang pakai perempuan sama. Karena ini bukan perhiasan yang dinamakan huli. Walaupun itu untuk pajangan, untuk menghias rumah, tapi ini beda statusnya dengan perhiasan yang dipakai. Itu laki nggak boleh, perempuan juga nggak boleh. Ini kalau bentuknya bejana, ya, dipakai tidak boleh. Walaupun bukan untuk makan dan minum. Ya, kemudian di sini penjelasan Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dari kitabnya dari Nasmu. Allah, yastawi jibtahri jami'u anwa'il isti'mal. sama haramnya. Dalam status, dalam hukum haramnya ini sama. Apapun bentuk pemakaiannya. Minal akhir, untuk dimakan, untuk makan, untuk minum, untuk wudhu, untuk mandi, untuk kencing, pespot, atau mangkok. Tolong disuruh. Tolong dijaga makanannya gimana? Di masjid. Bapaknya atau ibunya itu? Mainnya di luar. Jadi hatta untuk tempat kencing nggak boleh. Ya jelas lah, makan aja nggak boleh apalagi tempat kencing. Sendoknya termasuk sendok, walaupun itu nggak dibilang bejana. Semua bentukan dipakai untuk makan juga. Sendoknya, garpunya, atau mereka bahkan memperluas lagi. Jumhur ulama ini memperluas bukan hanya dalam bentuk bejana. Semua bentuk pemakaian emas dan perak yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang dikecualikan, seperti menggunakan tempat celak dari emas atau dari perak, menggunakan tempat bedak, atau menggunakan sendok, garpu, pisau, dupa yang untuk bakar kemenyan itu apa istilahnya, ini dari emas atau dari perak juga dilarang. Ini dalam kitab Al-Majmu. Beliau juga mengatakan wattafaqu. Wattafaqu itu artinya ulama madzhab Syafi'i sepakat bahwa pendapat yang paling sahih, walaupun di madzhab ini ada sedikit perbedaan, ya, tapi para ulama-ulama kibarnya, muhaqqiqnya madzhab Syafi'i ini sepakat bahwa yang diharamkan itu bukan hanya menggunakan apa yang terbuat dari emas dan perak untuk laki-laki terutama. Kalau perempuan boleh dalam bentuk perhiasan, tapi kalau laki-laki kan nggak boleh pakai perhiasan emas. Hanya dalam beberapa kondisi yang sempit saja. Nanti akan saya jelaskan. Mereka sepakat, ya, sekedar nyimpan selain emas batangan ya atau dalam bentuk uang. Kalau uang memang dipakai ketika itu, ya, ini termasuk yang dikecualikan. Ya, tapi yang bentuknya piranti-piranti perkakas, ya, itu sekedar nyimpan, ya, menurut sebagian ulama bisa dikatakan mayoritas, ya, sekedar menyimpan, sekedar untuk pajangan aja, nggak dipakai ini nggak itu pajang, ya, disimpan. Ini juga diharamkan. Wahwa madhabu Malik wa jumhur ulama. Ini kan madhab Malik dan jumhur ulama. Lianna ma la yajuzu isti'amaluhu la yajuzu ittikhaduhu. Karena jumhur ulama ini punya kaidah, sesuatu yang tidak boleh dipakai, ini tidak boleh untuk punya-punya. Untuk simpan-simpan tidak boleh. Dipakai tidak boleh. Disimpan juga tidak boleh. Itu kaidah mereka. Seperti tambur. Tambur itu apa? Rendang. Boleh? Alat musik? Manfaatnya haram. Nyimpan juga tidak boleh. Gitar. Dari emas, Ustaz. Manfaatnya haram. Bagaimana terus? Mau dibuang? Nanti ada keterangan. Dibuang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, ada hadisnya? Minta dokumennya. Itu alasan pertama. Apa yang tidak boleh dipakai, maka tidak boleh disimpan. Walianna ittikhadahu, alasan yang kedua. Ittikhadahu yu'addi ila isti'mali. Karena menyimpan sesuatu yang haram dipakai, ini namanya memberi jalan suatu saat untuk dipakai, iya enggak? Ya buat apa disimpan? Ya mungkin yang bersangkutan selama hidup tidak akan pakai, belum tentu orang lain tidak akan pakai. Jadi artinya ada celah yang haram dipakai ini suatu saat akan dipakai. Seperti orang nyimpen homer, cuma nyimpen kok, nggak boleh. Ini termasuk bab saddud dzari'ah, ya, menutup jalan kepada maksiat. Walaupun yang dilarang itu minum homer, nyimpen homer tidak ada larangan khusus, tapi dalam Islam itu ada yang namanya saddud dzari'ah, dan ini termasuk adillah, termasuk dalil dalam agama. Wala asli dalil Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan di kitab Ilamul Muwaqqi'in, ya, ada 99 dalil dalam syariat ini yang intinya adalah bahwa saddud dzari'ah itu adalah dalil yang mu'tabar. Ada 99 contoh kasus tentang penerapan tindakan preventif dalam Islam. Preventif artinya sebelum terjadi, cegah dulu. Ya. Jadi termasuk saddud dzari'ah adalah menyimpan sesuatu yang haram untuk dipakai. Karena nanti suatu saat bisa dipakai. Demikian juga alasan berikutnya, li'anna al-man'a min al-isti'mal lima fihi min as-sarfi wal qiyala. Alasan yang ketiga, menggunakan piranti perkakas dari emas buat apa kira-kira? Ada orang miskin yang kayak gitu? Mungkin ada orang miskin yang tidak tahu diri. Miskin kok makannya dosa itu emas, nggak tahu diri dia, tidak layak. Orang kaya nggak boleh, karena itu adalah bentuk sombongan. Emas itu perhiasan, dia diciptakan oleh Allah sebagai perhiasan. Itu hukum asalnya, fungsi utamanya emas sebagai perhiasan atau sebagai alat tukar menukar, karena memang bernilai, sehingga tidak layak dijadikan perkakas-perkakas yang mestinya bisa dibuat dari selain emas, ya. Bukan untuk perhiasan perkakas itu. Alat-alat makan itu bukan perhiasan. Kalau untuk cincin, untuk anting, untuk gelang, untuk kalung, itu memang perhiasan. Oleh karena itu pasti ada unsur mau pamer, ya kan? Sombong, ada unsur begitu. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Alasannya juga alasan yang bisa kita pahami, bisa kita tangkap maknanya. Jadi ada beberapa alasan. Jadi yang pertama, siapa yang jawab? Intinya dilarang. Oke, itu kaidah menurut mereka. Alasan yang kedua, menyimpan. Ya, yang ketiga, nah, karena mengandung unsur sombong, pamer. Ya. Nah, unsur pamer ini ada atau bisa kita temukan pada orang yang sekedar menyimpan, sekedar tidak memakai, sekedar dipajang saja, disimpan saja, terdapat untuk pamer ini terdapat, walaupun nggak pernah dipakai apa-apa, sudah disimpan kok dipajang, gitar dari emas, wah dari emas saya nggak pernah gitar-gitar, tapi dia punya pajangan, dia mau buat apa? Buat pamer pasti. Oleh karena itu inilah jawaban bagi sebagian ulama. Emang ini masalah jelas ya, cuma jumhur ulama dalilnya seperti itu. Dan mereka menjawab alasan sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang membolehkan kalau sekedar untuk nyimpan, tidak dipakai untuk makan atau untuk minum. Atau ada juga yang membolehkan untuk menggunakan selain untuk makan dan minum. Itu dijawab dengan tiga alasan tadi. Inna syara'a warada bi tahrimil isti'mal dunal ittikhad. Mereka mengatakan loh, yang dilarang itu kan untuk mati. bukan untuk mimbar. Jawabannya apa? Aqallal illah fi tahrimil istimal. Kita bisa menangkap illah, alasan kenapa diharamkan untuk mati, yaitu adanya unsur kesombongan untuk pamer. Ini juga ada bagi orang yang sekedar nyimpen-nyimpen saja. Simpen kok enggak harus dalam lemari, enggak. Kalau di rak-rakan di mana enggak dipakai, enggak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, itu artinya sekedar punya-punya gitu. Enggak pernah dipakai, misalnya pesto itu enggak pernah dipakai untuk ngiris-ngiris. Ya, pulpen itu enggak pernah dipakai untuk nulis, sekedar dipajang, ditunjukkan orang. Nah, kena di situ ya. Karena akal dan ilah terakhir menistimal wahyu syaraf wal khulaf lebih-lebihan menggambarkan orang-orang sombong wahyu mewujud itu fitnah. Alasan yang sama ini terdapat pada orang yang sekedar memajang menyimpan. Nah, kalau dapat medali emas mana lagi? Ada medali emas, medali perak, boleh tak dipakai? Hah? Dipakai boleh tak? Tidak boleh, kecuali kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak boleh. Kalau perempuan tidak apa-apa, ngomong itu kan seperti kalung, boleh dia pakai. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Dan bolehnya kalau dipakai untuk perempuan, bolehnya kalau dipakai. Kalau buat pacaran tidak boleh. Itu bagaimana Pak? Dijual setelah dirubah fungsinya. Karena kalau balik fungsinya sebagai medali, nanti dipakai lagi, bikin pajangan lagi, wah gak boleh lagi, ketemu lagi barangnya. Jadi harus diubah fungsi, seperti orang menemukan araca dari emas peninggalan zaman apa yang mau berupaya kerajaan Islam Suryo-Suryo. Wah ini mengandung nilai historis tinggi, di samping terbuat dari emas. Tapi kalau ini yang menemukan sudah ngaji di UBK, nah, nggak boleh. Salah ya aku ngaji. Coba orang ngaji ya. Langsung jual ke Tulus. Tapi akan ada berkahnya Tulusnya. Haram. Haram. Karena manfaatnya arca itu jelas-jelas haram. Sarana untuk syirik. Bagaimana caranya? Ya bawa ke pandai besi, suruh dia dipetak-petak, pokoknya sampai gak jadi aja. Mau jadi emas batangan, mau dipotong-potong, itu udah jual emas kiloan aja, gak apa-apa. Setelah dibayar zakat ringkasnya, berapa persen? 20%. Hah? Upah. Gak boleh. Boros, memboroskan uang sumbangan rakyat kalau hanya untuk seperti itu. Ya, menghias-hias masjid, membangun dengan megah-megah itu termasuk sesuatu yang dicela dalam Islam. Ya. Apalagi kalau pakai uang rumah, lebih banyak lagi pertanggung jawabannya repot nanti. Kalau uang pribadi, ya pribadi dia sendiri. Tapi kalau uangnya umat buat dia itu repot nanti. Demikian juga ballpoint dari emas atau dari perak, kacamata, kecuali kalau untuk perempuan ya, jam tangan bagi laki-laki nggak boleh, baik itu cuma dilapisi atau terbuat dari emas, asal emasnya emas beneran, bukan emas-emasan, emas batron, emas meja, itu ada bohong-bohongan. Peraknya juga asli perak, bukan warna perak. Mas Putih itu apa? Rumus kimianya apa Mas Putih? Enggak lain. Emas, platina, platina. Walaupun itu mahal dari emas. Berlian? Ya. Berlian kita tidak dilarang menggunakan apa namanya? Yang terbuat dari berlian atau dari intan. Mata buah itu dari intan. itu nggak bisa untuk korupsi. Artinya unsur ini ada maksudnya, gitu. Unsur emas dan unsur perak. Kalau ada logam lain yang lebih mulia dari emas, tidak terlarang di sini. Mungkin platina atau mungkin logam-logam yang langka itu mungkin lebih mahal dari emas. Tapi tidak ada unsur sombong, karena yang dikenal oleh masyarakat manusia secara umum itu logam mulia itu ya emas, perak. Nah kalau kita dikasih hadiah gimana? Masa kita nggak boleh simpan? Kalau disimpan masih dalam berupa itu sama itu. Dapatnya hadiah, dapat karena prestasi, dapat medali, dapat piala, apapun selama itu masuk dalam apa yang dijelaskan oleh para ulama tadi, ya, sekedar untuk disimpan-simpan, apalagi dipakai, ya, bentuknya bejana atau bentuknya apa perkakas lainnya, ya, maka itu termasuk yang dilarang. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan? Ya, diubah fungsinya dulu, bentuknya diubah. Ya, ambil lensanya. Omok-omok di tempat, nah ini bisa mirip kayak batangannya, ya timbang berapa gitu. Ya. Ada ya? Belum. Sama-sama. Sama-sama dulu.